السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، kali ini kajian sudah bisa kita mulai jam 4 sore. Begitu juga berlaku pada dua pekan yang akan datang. Hari Ahad depan, hari Sabtu yang akan datang dan Sabtu berikutnya. Hanya dua kali kita bertemu di bulan Ramadan nanti. Namun mulai hari ini kita memulainya jam 4 sore. Karena tentu nanti malam ba'da salatil isya atau bahkan sebelum salatil isya, mungkin saudara-saudara kita dari mana-mana di masjid ini berkumpul untuk salat tarawih. Bapak ibu sekalian, kita melanjutkan kaji kita tafsir ayatul siyam, ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu tafsir ayat 183 sampai 187 surah Al-Baqarah. Kali ini kita memulainya dari ayat ke 186. Silakan yang sudah membawa mushaf Al-Qur'anul Karim, dibuka surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku saja. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka mereka yang menginginkan pengabulan doa hendaknya menaati perintah dan laranganku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka mengimaniku. La'allahum yarsyudun. Diharapkan dengan demikian mereka menjadi orang-orang yang benar. Bapak ibu, mari kita dalami, selami tafsir dari ayat ke 186 ini. Kata wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, Ini menunjukkan bahwa ayat ini pasti didahului oleh suatu sebab. Ayat ini turun pasti didahului, dilatar belakangi oleh suatu sebab. Mengapa ayat ini turun? Sebab turunnya Al-Quran disebut asbabun nuzul. Sababun nuzul atau jamaknya asbabun nuzul. Dan pengetahuan tentang asbabun nuzul itu sangat penting di dalam tafsir. Karena ayat itu pasti berlaku secara kontekstual pada saat itu, berkenaan dengan konteksnya saat itu, itu lebih penting daripada sekedar kita mengetahui maknanya secara umum. Kalau kita tahu bahwa ayat ini pasti didahului oleh suatu sebab, sebabnya apa? Sebabnya adalah ada yang bertanya di antara para sahabat, ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, aqribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadihi. Itu pertanyaannya. Nampaknya pertanyaan ringkas ya. Kita dengarkan maknanya apa. Wahai Rasulullah, apakah Rabb kita dekat atau jauh? Kalau dekat, dalam memohon kami hanya akan berbisik kepadanya, cukup dengan suara lirih saja. Tapi kalau memang jauh Rabb kita itu, saya akan teriak kalau minta kepadanya, ya Allah, begitu, ya. Dan ini logis sekali. Kalau dekat kan cukup dengan suara pelan saja. Tapi kalau jauh, kita minta kepadanya, bila perlu mungkin pakai loudspeaker ya, yang bisa nyambung sampai jauh, begitu. Itu pertanyaan. Saya ulang, jadi pertanyaannya apa tadi? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Rabb kita itu dekat atau jauh? Kalau dekat, saya akan bersuara pelan saja, saya akan berbisik saja kepadanya. Tapi kalau memang jauh, saya akan berteriak, saya akan panggil Allah dengan suara keras. Kalimat ini jawabannya pasti butuh wahyu. Kenapa? Karena jawabannya menyentuh tentang zat Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah itu dekat atau jauh? Mungkin kalau dilempar kepada kita pertanyaan itu akan berbeda pendapat. Oh, Allah mah jauh. Kenapa kamu bilang jauh? Ya buktinya kita gak ngelihat. Kalau dekat kan kelihatan. Ada mungkin orang yang mengatakan seperti itu. Ada juga mungkin yang akan menjawab, saya mah gak bisa jawab Allah tuh dekat apa jauh. Buktinya kita gak pernah dengar suaranya kok. Dan macam-macam lagi yang lain. Dan dari masalah yang satu ini, di antara kaum muslimin berpecah belah. Karena ada juga yang ketika ditanya, Allah itu di mana? Jawabnya apa? Allah di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Jadi kalau di mana-mana, Allahnya banyak dong. Nah, dia enggak bisa jawab. Dikatakan Allahnya banyak, berarti enggak hanya satu dong kalau di mana-mana. Maka ketika dikatakan seperti itu tidak bisa jawab, cari celah jawaban lain. Maksudnya di mana-mana ada Allah itu, bahwa Allah itu memang bersemayam dalam makhluknya. Jadi di mana ada makhluk, di situ pasti ada Allah. maksud ente apa? Jadi Allah nempel di air ini, Allah nempel juga di diri saya. Terus ada comberan, ada juga Allah di situ. Apa gimana maksudnya? Nah, maka di sini perlu penjelasan masalah akidah ini. Allah Azza wa Jal sesungguhnya berada di atas arsy. Ini pernyataan Allah sendiri. Allah Azza wa Jal menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang bersemayam di atas arsy. Kalau ditanya lagi, arsy emang di mana? Arsy itu fauqa sab'i samawat. Berada di atas seluruh lapisan langit. Loh, kalau begitu jauh dong. Nah. Tapi Allah bilang di sini dekat. Jadi apa maksudnya Allah dekat padahal Allah di atas lapisan langit yang tujuh, di atas arsy-Nya? Allah Azza wa Jal selalu bersama kita. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Allah pendengarannya menembus semua lorong waktu dan tempat. Bahkan pada tingkatan sel, Allah mendengar dan melihatnya. Nah, saking tajam dan jangkauannya, begitu jauh pandangan dan pendengaran Allah, maka semua makhluknya dinilai dekat dengan Allah. Jadi mengapa disebut Allah dekat padahal di atas arsy? Karena Allah mengetahui, mendengar dan melihat segala sesuatu dengan jelas. Sekarang kalau kita lihat ada orang duduk di sana tuh. Duduk di sana jauh sekali. Kita katakan jauh, kenapa? Karena saya enggak ngelihatnya. Berbeda dengan saya melihat orang-orang di depan saya ini. Jelas sekali. Ya. Karena saya melihatnya. Jadi ukuran melihat dan tidak melihat ini dijadikan tolok ukur penilaian bahwa ini dekat atau jauh. Nah, sedangkan Allah Azza wa Jal sejauh itu Allah berada di atas arsy dan kita di muka bumi, Allah mengetahui segala sesuatu, melihat sampai detail, mendengar sangat jelas. Nah, jadi makna Allah dekat di sini adalah Allah mengetahui, melihat dan mendengar sangat jelas sehingga disebut dekat. Dekat bukan berarti nempel, apalagi dimaknai dengan Allah bersatu dan bersemayam dalam makhluknya. Ini. Kemudian kedekatan Allah dengan hambanya terbagi menjadi dua level atau dua kategori. Yang pertama disebut al-qurbul 'ammu, yang kedua disebut al-qurbul khas. Al-qurbu artinya kedekatan. Dikatakan Allah dekat al-'am, al-qurbu al-'am secara umum. Artinya Allah dekat dengan semua makhluknya, di mana Allah mengetahui, melihat dan mendengar dengan jelas. Itu makna al-qurbu al-'am. Adapun yang kedua, level kedua adalah level khusus, al-qurbu al-khas, kedekatan yang khusus. Kedekatan khusus ini, inilah yang disebut, yang dijelaskan dalam kalimat berikutnya dalam ayat ini. Apa kata Allah dalam ayat, dalam kata berikutnya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang yang berdoa jika benar-benar dia berdoa kepadaku saja. Lihat di sini. Ini kedekatan secara khusus. Kedekatan secara khusus ini adalah kedekatan Allah kepada hambanya yang berkonsekuensi cepatnya respon Allah ketika diminta. Saya ulang. Kedekatan dengan makna khusus ini artinya bahwa Allah dekat dengan makhluknya yang berkonsekuensi cepatnya respon Allah tatkala diminta. Maka berarti semua hamba Allah, semua makhluknya dekat dengan Allah secara umum, dengan makna umum. Allah mendengar orang yang ada di Indonesia, Allah mendengar yang ada di Amerika, Allah bahkan mendengar makhluk yang ada di dalam bumi, yang terselip di antara awan dan sebagainya. Semua itu didengar oleh Allah Azza wa Jalla karena Allah dekat. Allah disebut dekat karena Allah dengar. Tetapi kalau kedekatan secara khusus, artinya hamba tersebut tatkala meminta kepada Allah, Allah cepat meresponnya, Allah cepat menolongnya. Tatkala orang itu dalam keadaan genting, maka Allah cepat menolongnya. Nah, sekarang menjadi bahan pilihan buat kita. Kita ingin menjadi orang umum atau orang khusus? Pilihan. Mau milih yang mana boleh. Kalau orang ada yang mengatakan saya ingin dekat dengan Allah, itu kedekatan yang mana? Yang umum apa yang khusus? Hah? Yang khusus, karena yang umum tuh diingini atau tidak diingini sudah pasti terjadi. Allah memang dekat dengan semua hambanya. Tapi kalau kedekatan secara khusus, yang berarti kalau kita dekat dengannya, Allah cepat respons, cepat Allah kabulkan doa kita, Allah mudah memberi, itu diperlukan kedekatan khusus. Nah, kedekatan khusus ini yang dimaksud. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita bisa dekat dengan Allah secara khusus, bukan dekat secara umum? Ini yang kemudian Allah berikan jawabannya pada kalimat berikutnya. Falyastajibuli walyu'minu bi. Dua itu. Perhatikan. Yang pertama adalah al-istijabah lillah. Ya, syarat untuk mendapatkan kedekatan khusus. Al-istijabah lillah. Ini adalah syarat yang pertama. Yang kedua, al-imanu bihi. Al-imanu bihi. Kita maknai sekarang. Yang pertama adalah al-istijabah lillah. Al-istijabah lillah artinya menaati perintah dan larangannya. Al-istijabah lillah artinya menaati perintah dan larangannya. Maka tatkala kita sudah tahu ada perintah apa, kita cepat merespon. Apabila kita sudah tahu ada larangan apa dari Allah, kita cepat menahan diri untuk tidak menabrak larangan tersebut. Ini namanya al-istijabah lillah. Maka al-istijabah lillah sama dengan makna takwa, mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau kita buat persamaan, maka di sini falyastajibuli artinya falyattaquni, hendaknya mereka bertakwa kepadaku. Maka perhatikan di dalam ayat yang lain, di dalam surah At-Tahrim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar atas berbagai permasalahannya. Dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu. Ya, sama. Di sini kalau pengen doanya dikabulkan, maka istijabah lillah. Caranya adalah kita harus taat terhadap perintah dan larangannya. Kalau dalam surah At-Tahrim tadi, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah artinya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Oke, ini cara yang pertama. Yang kedua adalah wal yu'minu bi. Dan hendaknya mengimani penuh. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla secara penuh. Ini yang perlu dijabarkan secara lebih detail. Iman kepada Allah komponennya ada dua. Yang pertama adalah mengenal dan meyakini. Ini makna iman. Dari kenal dan yakin, maka dia akan ucapkan secara lisan dan akan ditetapkan di dalam hati. Mengimani Allah komponennya ada dua. Pertama adalah mengenal dan meyakini. Mengenal apa saja? Mengenal apa saja tentang Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Mengenal Allah bukan lewat mimpi, bukan lewat pertapaan, bukan lewat puasa, bukan lewat semedi, renungan, berkontemplasi. Tapi mengenal Allah adalah dengan cara mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Karena di dalam Al-Quran banyak perkenalan tentang Allah. Allah banyak memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Misalnya dari ayat yang pertama, Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kemudian siapa itu Allah? Allah adalah Rabbil Alamin. Allah adalah Ar-Rahmanir Rahim. Allah adalah Maliki Yaumiddin. Ya, itu berkenalan dengan Allah. Kemudian di dalam surah yang lain, misalnya surah Al-Hasyr, Huwallah, dialah Allah, Alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Dia. Ya. Di dalam ayat kursi kita diperkenalkan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm dan seterusnya. Dalam surah Al-Ikhlas kita diperkenalkan tentang Allah, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali dalam Al-Quranul Karim Allah memperkenalkan diri tentang jati dirinya. Ya. Mengenal Allah. Kemudian di antara yang harus kita kenali tentang Allah adalah nama-namanya. Karena nama-namanya mengandung konsekuensi. Contoh, di antara nama Allah adalah Ar-Rahman. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahim. Itu dua nama, tapi dari akar kata yang sama, yaitu Rahmah. Kalau kita mengenal Allah bahwa Allah adalah Ar-Rahman dan bahwa Allah adalah Ar-Rahim, buahnya apa? Kita jadi semangat untuk ibadah. Coba kita buktikan. Allah adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya yang memiliki persediaan kasih sayang yang luas. Allah memiliki segala yang kita butuhkan dengan stok yang tanpa batas. Itu Ar-Rahman. Seandainya semua makhluk, baik bangsa jin maupun manusia, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya dikumpulkan, kemudian masing-masing minta kepada Allah, kemudian Allah berikan semuanya, apa saja yang diminta dikasih pun tidak akan mengurangi dari kekayaan Allah sedikit pun. Tidak akan berkurang dari rahmat Allah, persediaan stok Allah sedikit pun. Kecuali semisal jarum jahit dimasukkan ke dalam laut, kemudian dicabut kembali, berapa yang terambil dan seberapa yang tersisa? Yang tersisa itu adalah apa yang Allah miliki, rahmat Allah. Adapun Ar-Rahim, juga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi konotasi maknanya beda. Kalau Ar-Rahman stoknya, Ar-Rahim itu actionnya. Allah mengasihi, Allah menyayangi, Allah memberikan kasih sayangnya. Ya. Maka kalau orang memahami dan mengenal Allah Azza wa Jal, bahwa Allah adalah Ar-Rahman yang kekayaannya tidak terbatas, Ar-Rahim yang Maha memberi, menyayangi, mengasihi, maka sudah barang tentu seorang hamba yang kenal yakin tentang Allah seperti itu kapasitasnya, maka dia akan mendekatkan diri kepada Allah semangat. Karena Allah yang dia sembah itu Maha Pengasih dan Penyayang, dan seorang hamba pasti membutuhkan kasih sayang penciptanya. Ya. Itu baru kenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kalau kita kenal Allah bahwa Allah adalah Maliki Yaumiddin. Allah adalah penguasa di hari pembalasan. Kalimat ini membuat kita jadi merinding. Berarti Allah tuh walaupun baik banget, enggak bisa disepelekan, dianggap remeh. Sebab manusia tuh, di antara manusia ada yang punya sifat begini, kalau dibaikin ngelonjak. Kalau udah digebuk baru ingat, baru nyadar. Bah! Digebuk oleh Allah dengan malapetaka. Dijewer oleh Allah dengan kebakaran rumah. Ya. Ditempeleng rasanya dengan cara apa? Dengan cara panennya gagal. Baru ngerasa, nyadar. Kemudian pengen mendekatkan diri kepada Allah. Ampun ya Allah, mungkin banyak dosa saya sehingga panen saya gagal. Jadi dari waktu ke waktu manusia itu lupa. Ketika lupa diri, maka dia ingat, diingatkan dengan cara musibah diantaranya. Ada sakit, ada kehilangan uang, ada kehilangan barang, ada yang di PHK, itu. Nah, kita kembali kepada wal yu'minu bi, maka hendaknya mengimani Allah. Komponen mengimani Allah pertama apa tadi? Mengenal dan meyakini. Yang ketiga, mengenal dan meyakini apanya? Mengenal dan meyakini kekuasaannya. Mengenal dan meyakini bahwa Allah memiliki kekuasaan yang mutlak. Lahu mulkus samawati wal ardh. Semua kendali langit dan bumi ada dalam kekuasaan Allah. Bahkan semua langit dan bumi ini dijaga oleh Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak merasa berat menjaga keduanya, bumi dan langit. Bayangkan bumi sebesar ini yang kita pijaki, kalau dibandingkan dengan kita, kita ini besarannya seberapa dibandingkan dengan bumi yang kita pijaki? Tidak ada 0,0001 milinya, tidak ada. Coba. Sedangkan bumi dan langit ini digenggam oleh Allah Azza wa Jalla, di bawah genggaman Allah. Maha besar Allah Azza wa Jalla. Maka kalau orang paham seperti ini, dia semakin yakin dan mantap ketika dia mengatakan Allahu Akbar di dalam sholatnya. Dia paham maknanya. Ya. Jadi kenalilah Allah. Yakini. Kalau sudah kenal yakin, maka enteng untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya itu enteng. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah bukan ngajarin cara ibadah dulu. Bukan ngajarin cara wudu dulu. Bukan ngajarin cara sholat dulu. Tidak nyuruh zakat dulu. Tidak melarang orang minum-minuman keras dulu. Ya. Tapi yang diajarkan pertama kali adalah akidahnya. Orang diajari akidah yang benar. Yaitu akidah apa? Akidah tauhid. Ya. Baik. Selanjutnya komponen iman yang kedua, apa yang kita imani? Yang pertama tadi mengenal dan meyakini, yang kedua level kedua adalah mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu yang disebut iman. Maka tidak disebut orang beriman kalau cuma sekedar percaya. Kamu percaya enggak kalau Allah itu ada? Percaya. Kamu beriman enggak bahwa Allah itu menciptakan neraka? Percaya. Dia katakan dia beriman bahwa Allah menciptakan neraka, tetapi dia mencuri. Nah, sinkron enggak nih? Enggak sinkron ya? Enggak sinkron. Kalau dia percaya, yakin bahwa di akhirat nanti ada neraka untuk membakar orang yang berdosa, kenapa dia masih mencuri? Kalau beriman bahwasanya Allah itu menciptakan surga yang kenikmatan di dalamnya abadi, tiada tara, tidak ada bandingannya, kenapa cuma diajak ngaji saja jadi berat? Kenapa diajak sedekah saja jadi ogah? Kenapa diajak sholat malas? Mana buktinya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang sedekah, misalnya kata beliau, "Was-shadaqatu burhanun." Dan sedekah itu merupakan bukti nyata. Bukti nyata apa? Bukti nyata akan keimanan kita. Maka tidak disebut beriman dengan iman yang sempurna tatkala orang baru mengatakan saya percaya dan yakin sampai di dalam hati saya yakin, tetapi dalam pelaksanaan amalnya tidak. Maka tidak bisa disebut ini beriman. Baik. Kita kembalikan kepada ayat ini secara utuh. Jadi, pada saat itu para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Rabb kita itu dekat atau jauh? Apa jawaban Allah? Fa inni qarib. Aku sesungguhnya dekat. Konsekuensi kedekatanku dengan hambaku adalah ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan, akan kuberikan respon cepat untuk mengabulkan orang yang berdoa jika memang dia berdoa kepadaku saja. tauhid, mintanya hanya kepada Allah. Baik, saudaraku sekalian, ayat ini menjadi salah satu di antara sekian ayat dan sekian hadis yang menjadi panduan di dalam berdoa, ya, di dalam berdoa. Intinya di dalam berdoa, minimal orang harus memiliki tiga hal. Di dalam berdoa, seseorang harus memiliki tiga hal. Yang pertama, al-ilmul yaqin. Yang kedua, strategi. Strategi untuk apa? Strategi untuk mencapai pengabulan doa. Yang ketiga, harus memiliki ketahanan, ketegaran, kesabaran dalam berdoa. Ini jurus berdoa. Jurus dalam berdoa. Ada tiga jurus. Jurus yang pertama apa? Al-ilmu al-yaqin. Yang kedua, orang yang berdoa harus memiliki strategi. Strategi untuk mencapai pengabulan doa. Kemudian yang ketiga, harus memiliki apa? Ketahanan, ketegaran, dan kesabaran di dalam berdoa. Mari kita bahas tiga jurus ini satu persatu. Ya. Mari kita bahas tiga jurus dalam berdoa ini satu persatu. Yang pertama, harus memiliki al-ilmu al-yaqin. Ilmu yang harus dimiliki, poinnya apa saja? Pertama, al-yaqinu biwujudillahi ta'ala. Keyakinan akan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Emang ada yang enggak yakin ketika berdoa itu Allah enggak ada? Ada yang enggak yakin kalau Allah itu ada? Perhatikan orang-orang yang berdoa. Tidak semua orang, menurut saya tidak semua orang berkeyakinan bahwa ketika dia berdoa itu ada Allah di situ. Bahwa ketika orang sholat, sujud, itu sujud diletakkannya bagian yang sangat kita muliakan ini, wajah kita, kepala kita, di tempat yang rendah, di tempat injakan kaki. Tapi sudah segitunya orang itu melakukan. Tapi saya tidak yakin bahwa semua orang yang melakukan sujud, dia sedang merasakan Allah di hadapannya. Banyak orang berdoa, amin, amin, amin, mengamini doa. Apakah dia yakin bahwa Allah ada? Saya enggak yakin kalau orang itu meyakini seperti itu. Buktinya apa? Kalau kita perhatikan orang-orang yang mengamini doa tuh, kadang-kadang sambil selengehan, sambil cengengesan, sambil senda gurau. Yang berdoa siapa? Yang mengamini ngapain? Yang berdoa kayaknya khusyuk banget gitu. Wah, sampai serius. Begitu doanya sudah sampai 10 menit. Lama banget ini doa. Akhirnya apa? Orang yang mengamini, amin, amin, marah-marah. Mengamini doanya sambil marah-marah. Yang tadinya tangannya di sini, lama-kelamaan udah 5 menit ditaruhnya di atas dengkul. Amin, amin. Udah gak serius lagi. Dia enggak yakin kalau ada Allah di depannya tuh. Padahal kalau kita perhatikan itu bapak-bapak polisi kalau lagi upacara, segitu khidmatnya, konsentrasi, fokus sampai pengaturan ini kemiringannya berapa derajat, kemudian lengannya ini juga ya sampai di siku ini harus lurus atau miring dikit, ya atau bisa begini, ya mana yang benar, sampai begininya aja diukur segitu detailnya. Padahal siapa yang dia hormati? Makhluk. Hormat bendera. Sengen gitu. Ini lagi latihan kayak Pak Prabowo ini. Iya. Gitu. Coba. Kenapa kepada Allah tidak fokus? Saya enggak yakin kalau semua orang merasa bahwasanya dia ketika berdoa ada di hadapan Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika kita sholat, Allah tuh menancapkan pandangannya ke wajah kita. Ya. Menghadapkan wajahnya kepada kita. Terus kitanya selengehan gitu. Ada yang sholat kalau imamnya kelamaan, apalagi nih kayak saya lihat tuh marhaban ya Ramadan di situ, apa tuh namanya sholat tarawih berjamaah, ya mungkin persatu ini persatu kali sholat persatu malam satu juz gitu ya, lama mas, ya lama, mungkin sudah sekitar 3 menit itu sudah konsentrasinya udah hilang. Udah ngambil-ngambil HP, udah apalah gitu alasannya. Kalau di hadapan komandan upacara apa kira-kira begitu ya? Ini misalnya gini, oh, kelamaan barangkali. Hah? Terus nanti ngambil apa lagi gitu, beresin apanya lagi ya. Nah, mungkin gini ya. Nanti udah hormat lagi, begini-gini lagi gitu. Apa kira-kira akan melakukan begitu di hadapan komandan upacara? Kenapa di hadapan komandan upacara begitu fokus, begitu konsentrasi? Karena dia yakin komandannya ada di depan dia. Tapi ketika orang berdoa, apakah dia punya keyakinan yang sama kepada Allah? Maka saya tekankan di sini adalah al-ilmul yaqin. Al-yaqinu bi anna Allah mawjudun amamahu inda du'a. Harus yakin betul bahwasanya Allah yang sedang dipintanya itu benar-benar di hadapannya. Maka enggak ada istilahnya awalnya doa begini, kemudian lama-lama ditaruh di atas dengkul. Ini kalau ditaruh di atas dengkul nih gambarannya begini. Kalau tangan lagi berdoa tuh di atas dengkul gini, gambarannya tuh, ya saya mah terserah aja, Allah kalau mau ngasih ya ngasih, enggak juga enggak apa-apa. Ya sebenarnya enggak yakin. Ya, enggak yakin. Makanya keyakinan yang kedua, setelah kita yakin bahwa Allah ada di hadapan kita, yang kedua kita harus yakin bahwa Allah yang kita pinta memiliki segala yang kita pinta. Tapi kalau tidak yakin, ya kalau ada silahkan kasih, lah nggak ada ya nggak apa-apa lah sudah. Mengapa kita ketika kita berharap bantuan kepada orang kaya misalnya, ada orang kaya di sekitar kita, kita minta bantuan kepadanya. Sebenarnya kita tidak begitu yakin kalau dia memiliki apa yang kita inginkan. Belum tentu, karena orang kaya juga bisa jadi kaya utang. Banyak utangnya maksudnya. Ya. Di mana-mana gitu, di bank sana, di bank sini. Nah, kan perlu modal usaha gitu ya. Ternyata untuk modalnya itu dia ngutang. Kalau Allah yang kita pinta stoknya tidak pernah terbatas, tidak pernah ada batasnya, tidak pernah berkurang, tidak ada istilahnya kehabisan stok. Kenapa orang-orang itu pada datang ke toko swalayan besar? Kalau di sini ada Alfamart, kemudian di sini ada TikTok yang besar, atau di sana ada lagi Lotte Mart yang besar. Orang tentu akan lebih memilih yang besar, yang stoknya banyak, yang kalau dia datang ke sana tuh mau sabun ada, mau sapu ada, mau lap ada, mau sisir ada, mau peniti ada, mau lipstik ada, ya, mau makanan ada, mau gorengan ada, yang kira-kira segalanya serba ada. Tapi kalau datang ke toko yang dia nanya, ada sisir enggak? Wah, enggak jual sisir, Pak. Hah? Pas kita nanya gorengan, apalagi gorengan, Pak. Ada obat sakit kepala, Pak. Wah, maaf, Pak, di sini bukan apotek. Dijawabnya serba enggak ada. Males kita datang ke situ, ya enggak? Nah, tapi mengapa orang itu ketika minta kepada Allah tidak seperti halnya, minimal seperti halnya ketika dia datang ke swalayan yang besar dengan penuh keyakinan masuk ke situ tuh sudah lihat ke sana rombongan sabun. Di sini row-nya itu alat-alat kebersihan semua. Row yang di sana pecin, garam dan sebagainya. Row sana pisang, apel dan sebagainya. Sana lagi lauk pauk dan sebagainya. Setidaknya kalau kita meyakini bahwa Allah memiliki semua yang kita pinta, kita jadi tegar. Minta itu tidak ragu-ragu kita. Kenapa? Yang kita pinta ada loh stoknya. Makanya kalau orang berdoanya sambil begini nih. Nih lihat nih. Orang berdoa tangannya taruh di atas dengkul gini. Amin. Ya Allah, kalau ada stoknya kasihlah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nanti saya balik lagi. Ini tidak yakin. Oke, itu keyakinan yang kedua ya. Saya ulang keyakinan yang pertama tadi apa? Yakin bahwa Allah ada di hadapannya. Yang kedua, yakin bahwa Allah yang kita pinta memiliki segala yang kita pinta. Oke, berarti Allah maha kaya gitu loh. Kita yakin Allah tuh maha kaya. Keyakinan kita yang ketiga ketika berdoa kepada Allah adalah yakin bahwa Allah maha pemurah, maha memberi. Walaupun stoknya banyak, kalau pelit ya gak bisa. Katakanlah antum yakin ini orang kaya, kalau kita minta bantuan ke dia barang 100 ribu aja untuk kira-kira kita bisa makan seminggu gitu, anak kos lah ceritanya gitu. Ya barang 100 ribu mah gak mungkin lah dia gak punya gitu kan. Yakin kita kaya dia, masa 100 ribu gak punya. Tapi ternyata dia kaya tapi pelit. Proboro 100 ribu, 10 ribu gak sambil melotot. Ya, belum tentu dikasih, melototnya duluan yang gede. Misalnya kalau Allah tidak gitu. Allah ada di hadapan kita, mendengar dan melihat kita, menancapkan wajah dan pandangannya kepada kita, dan kemudian Allah memiliki segala yang kita pinta nih. Di samping itu yang ketiga apa? Kita yakin Allah maha memberi, maha pemurah. Itu aja enggak cukup. Harus ada keyakinan yang keempat, bahwa selain Allah maha kaya, Allah maha memberi dan tidak pelit, yang berikutnya adalah Allah tidak ada yang menjegalnya tatkala ingin memberi. Yakini hal yang keempat ini apa? Yakini bahwa Allah tidak akan terjegal tidak akan terjegal oleh siapapun tatkala ingin memberi. Berbeda dengan kita manusia, kita orang kaya dan kita punya hati yang baik, suka memberi. Tapi yang di samping kita, mungkin istri, mungkin anak, mungkin bahkan orang tua, orang yang ada di sekeliling kita mempengaruhi kita agar kita tidak jadi bersedekah, agar kita tidak jadi membantu orang. Ada penghambatnya. Dan sebagai manusia punya kelemahan. Kadang cuma hanya disindir saja oleh istrinya, "Bang, kemarin kan udah infak." Cuma gitu doang, enggak diapa-apain sama istrinya. Enggak diambilin martil, enggak diambilin gergaji, enggak. Cuma disindir begitu aja, "Bang. Kemarin kan udah, Bang." Cuma begitu aja. Enggak ada nada-nada larangan, istrinya melarang misalnya. Akhirnya apa suaminya? "Oh iya ya." Syaitannya nambahin di dalam hati. "Iya, Bang. Benar kata istrimu tuh. Nah, bisa-bisa lu kagak bisa lebaran lo." Ya. Malah ditakut-takutin oleh syaitan. Begitu. Nah, sebagai manusia ada kelemahan. Tapi kalau Allah, siapa yang mau menghambat? Enggak akan ada yang bisa menghambat. Kalau Allah berkeinginan untuk memberi, pasti sampai. Itulah makna Ar-Rahim. Jadi untuk berdoa, jurus yang pertama apa tadi? Harus memiliki al-ilmu al-yaqin. Ilmu dan keyakinan tentang Allah ini apa? Ada empat hal. Kita ulang coba. Yang pertama apa? Yakin bahwa Allah ada. Maujudun amamak. Ada di hadapanmu. Jadi jangan meleng. Jangan santai-santai. Serius, minta kepada Allah serius. Allah enggak bakal terpaksa kok ngasihnya. Ya. Allah kalau mau ngasih, itu enggak ada istilah keterpaksaan. "Aduh, enggak enak banget sama dia ya. Gua kasih aja deh." Jadi enggak ada begitu. Ntar takut-takut dia ngambek lagi enggak dikasih gitu. Enggak ada begitu. Jadi terpaksa nih ngasihnya. Enggak. Ya. Kemudian keyakinan yang kedua apa? Keyakinan bahwa Allah memiliki segala yang kita minta. Walaupun ada di hadapan kita, kalau yang kita minta enggak ada, maka akan berkurang dari kualitas doa itu. Keyakinan yang ketiga apa? Yakin bahwa Allah yang ada di hadapan kita dan memiliki segalanya itu Maha Pemurah, Maha Pemberi. Tak belit dia, tak kikir dia. Tidak seperti yang diyakini oleh orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? "Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun." Ah, Allah mah pelit. Tangannya bengkok tuh. Tangannya terbelenggu. Ya. Apa kata Allah? "Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha." Kata Allah Azza wa Jalla, justru kedua tangan Allah terhampar, terbentang, memberi kepada siapa saja dengan cara bagaimanapun. Allah terus memberi, memberi dan memberi. Jadi Allah Maha Memberi. Ini keyakinan keberapa? Ketiga. Yang keempat apa? Yakin bahwasanya Allah yang maha, yang ada dan maha pemurah, yang maha kaya dan pemurah pemberi itu adalah zat yang tidak mungkin terjegal oleh siapapun. Baik. Al-ilmu al-yaqin sudah kita pelajari. Jurus yang kedua. Ayo ingat-ingat. Jurus yang kedua apa tadi? Ya? Strategi. Mau berdoa kepada Allah, yakin saya Allah ada, Allah maha kaya, Allah maha memberi, Allah tidak akan terjegal oleh siapapun kalau ingin memberi. Yakin saya sudah. Tapi tidak hanya itu, kita harus punya strategi. Strategi ini apa saja? Strategi ini kan ada berdoa, cara-caranya, tekniknya bagaimana. Berdoa kepada Allah harus mengikuti tata cara yang diajarkan, karena Allah senang didekati, diminta dengan cara yang Allah suka. Jangankan Allah ya, sesama kita juga yakin pasti begitu. Kalau kita orang kaya, kita biasa ngasih, ya. Tapi orang itu minta kepada kita dengan cara yang songong gitu loh. Ini bahasa internasional Betawi. Ya, habis nonton apa tuh namanya? PRJ. Jadi kemasukan bahasa Betawi ini. Songong. Ya. Kita orang kaya, kita pemurah, kita biasa memberi, senang kita memberi. Tapi orang itu minta kepada kita dengan cara yang songong misalnya. Ada orang nganggep semua orang tuh kayak temannya sendiri aja. Ngerokok gitu. Ngerokok di depan hidungnya. Eh, bagi dong. Songong banget. Udah ngasih racun ke hidung kita. Minta lagi kan? Gimana kita mau ngasih itu? Atau kita udah waktunya tidur jam 10 malam, diteleponnya kita. Kita udah capek dari mana-mana, kita udah siap-siap tidur, dia telepon. Udah telepon, gak ada lagi mukaddimah. Gak ada intronya lagi, langsung saja. Pak, Bapak kan orang kaya, bagi saya uang ini, saya lagi butuh nih 100 ribu saja. Waduh, udah waktunya jam 10 malam, orang mau tidur. Udah gayanya songong banget, gak ada pakai mukaddimah, perkenalan siapa. Hah? Gitu. Apalagi misalnya caranya itu dengan cara demo. Ya Allah bagi dong, bareng-bareng. Orang selapangan di Gelora Bung Karno, dikerahkan di Gelora Bung Karno. Wah, gitu. Pada minta kepada Allah dengan cara demo seperti itu. Allah tuh enggak usah didemo, Allah dengar. Kita diam di dalam kamar kemudian minta kepada Allah, enggak ada yang dengar, Allah dengar. Tapi kalau dengan ria-ria seperti itu di lapangan terbuka kumpul ribuan orang minta kepada Allah, dikiranya Allah tuh nggak akan memberi kecuali kalau di demo dulu, ya. Allah mendengar suara orang yang sendirian, berdua, bertiga, 10 orang, ratusan orang, Allah dengar. Maka yakini dengan strategi yang benar, dengan adab dan etika berdoa yang benar, insya Allah dikabulkan. Mari kita belajar strategi. Sekarang kita atur strateginya adalah strategi waktu dulu, kemudian strategi sikap, ya. Strategi waktu, kemudian strategi sikap, dan kemudian strategi media atau tawassul namanya. 3 poin yang kita bahas sekarang, semoga cukup waktunya. Strategi yang pertama adalah pengaturan waktu. Waktu kita berdoa, kapan? Kapan kita berdoa? Diatur. Memang sih Allah mendengar semua suara, semua permintaan, kapanpun, dimanapun. Tapi Allah maunya yang paling bagus kalau mau minta itu di waktu-waktu ini nih. Waktu ini, waktu begini. Saat begini. Maka ambil porsi-porsi waktu tersebut, karena akan lebih diperhatikan. Yang pertama, strategi waktu yang pertama, terutama berkaitan dengan kita berpuasa, adalah menjelang berbuka puasa. berdoalah menjelang berbuka puasa. Nih saat seperti ini nanti besok ya. Nih udah deket-deket nih. Ya waktu berbuka misalnya jam 6 kurang 5 menit misalnya. Atau jam 6 tepat misalnya. Maka strateginya ba'dal asar kita sudah di masjid. Itu strateginya. Supaya apa? Supaya dekat-dekat waktu berbuka itu kita sudah konsentrasi di masjid. Nuansa yang ada di dalam hati kita sudah nuansa sholat. Ya, perasaan dekat dengan Allah dan Allah ada di hadapan kita itu hadir semua. Ya, menjelang waktu berbuka manfaatkan. Jangan seperti sebagian orang waya gini nih pada keliling kemana-mana nyari cendol kolok, belut kering lah, belut pedas, keripik apa, sambalado, sate ayam, sate bebek, ya dan sebagainya. Orang nyari-nyari seperti itu. Waya gini udah wayahnya ngandang. Masuk ke dalam masjid, wes. Ini ada yang jalan-jalan bersama istrinya, anaknya pakai motor, senang keliling komplek gitu. Ada kan kebiasaan begitu? Yang anak-anak muda apalagi merasa umurnya masih panjang kali ya, kesempatannya masih banyak. Waya sore kayak gini, kalau sudah Ramadan tuh saya perhatikan. Apalagi yang kalau saya kan orang dekat pantai ya, di sana di alur pantura, di sana ada jembatan namanya jembatan Bangkir yang ke arah Indramayu tuh. Di jembatan Bangkir itu anak-anak muda, laki-laki perempuan di pinggir kali ngapain? Lu nggak ngapa-ngapain? Dia cuma ngobrol aja, itu ada yang mancing ngobrol sambil ngawasi jangan sampai mataharinya tidak terbenam. Jangan sampai mataharinya tidak terbenam. Istilah orang awam aja ngabuburit nyari sore. Padahal tuh yang namanya sore, maghrib dicari nggak dicari pasti maghrib juga. Kecuali sudah hari kiamat. Hari itu adalah jelang kiamat paling dekat. Terbitnya dari arah terbenamnya. Jadi bingung. Duh, kok enggak terbit-terbit mataharinya? Enggak tahunya apa? Duh, itu udah terbit, terang. Tapi kok di arah terbenam? Nah, hati-hati. Barangkali di antara antum ada yang hidupnya lama sampai 200 tahun barangkali. Ketemu itu, hati-hati. Tapi yang jelas memang sudah tidak ada lagi orang beriman pada saat itu. Jadi yang merasa beriman tenang, saya gak bakal nemuin yang begitu. Oke, kembali pada strategi waktu. Yang pertama adalah menjelang berbuka puasa. Kata Nabi SAW, inna lissaimi inda fitrihi da'watan la turaddu. Sesungguhnya orang berpuasa itu punya kesempatan doa yang tidak ditolak, yaitu jelang buka puasa. Maka kita tepat sekali bikin pengajian ba'dal asar sampai menjelang maghrib. Itu tepat sekali. Nanti barang seperempat jam lagi biasanya, kalau nanti sudah masuk Ramadan, DKM kita Masya Allah mereka sangat rajin ya. Oh, setiap tahun saya perhatikan banyak nanti jamaah pada datang sini pada mau ikut takjil, makan buka puasa. Alangkah lebih baik kalau mereka itu digiring dulu ke dalam masjid mengikuti pengajian dulu ya. Nah itu politik buka puasa namanya. Jadi dipolitisir. Orang mau nyari buka di sini gratis gitu loh. Tapi ente ngaji dulu sini. Itu. Baik. Kalau doanya sebelum berbuka puasa, pertanyaannya doanya gimana Pak Ustaz? Ada yang tahu enggak gimana doanya? Coba antum punya doanya apa kalau sebelum berbuka? Punya doa apa? Belum punya? Enggak apa-apa, kalau belum punya nanti saya kasih. Bilang aja kalau belum punya. Belum punya? Belum punya, bagus. Antum? Belum punya? Wah, ini anak stan ini. Antum yang berkacamata. Enggak punya juga? Sebelum berbuka? Ya, kalau antum pada belum punya, itu yang paling bagus. Wah, senang dah. Ya. Antum belum tahu doanya sebelum berbuka puasa. Yang manjur itu loh. Tadi doa yang manjur itu, yang sebelum berbuka puasa itu. Memang enggak ada. Jadi doanya gimana? Doanya yo sopo ae. Antum mau berdoa kayak apa? Allah paham. Dengan bahasa apa? Allah paham. Yang jelas permintaan antum apa? Jadi materi doanya diserahkan kepada kita. Ada yang mengatakan Allahumma laka sumtu. Itu mah bukan doa, salah. Coba, enggak percaya kalau itu bukan doa. Yuk kita maknai. Allahumma ya Allah laka sumtu, untukmu lah aku berpuasa. Doa apaan? Wabika amantu, dan kepadamu lah aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu aku berbuka. Mana doanya? Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah yang maha penyayang. Ampe udah titik terakhir dari doa itu, enggak ada permintaan apa-apa. Coba antum minta apa coba dalam doa itu? Enggak ada kan? Enggak ada. Oke, ada lagi yang mengklaim bahwasanya doanya zahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Zahabadh-dhama'u artinya dahaga telah sirna. Telah sirna gimana, orang minum aja belum? Nih, minum dulu bismillahirrahmanirrahim. Baru hausnya hilang, benar enggak? Wabtallatil 'uruqu, dan pembuluh-pembuluh darah telah terbasahi. Gimana sudah terbasahi? Belum masuk makanan minuman. Wasabatal ajru insyaallah, dan pahalanya sudah tetap insyaallah. Antum minta apa tuh? Orang salah kira ini memang kalimat yang pernah diucapkan Nabi, tapi itu ucapan setelah berbuka. Ini salah paham. Jadi di dalam hadisnya itu Nabi SAW ketika telah berbuka membaca itu. Ya benar. Coba aja kalimatnya, perhatikan. Dahaga telah sirna, rasa haus telah tiada, rasa haus telah hangus. Ya masih haus, orang belum minum sudah haus. Sudah hilang hausnya. Gimana? Berarti bacaan itu sesungguhnya bacaan setelah berbuka. Jadi yang sebelum berbuka yang dikatakan doa mustajab itu yang mana? Tidak ada mas kalimatnya. Jadi kalau antum menjawab saya tidak tahu, saya tidak punya, itu jawaban tepat. Berarti semuanya anak kasih 100 nilainya. Tidak usah tepuk tangan. Yang tepuk tangan cukup digor aja. Baik. Waktu yang kedua. Setelah berbuka, ya kita masih dengar azan. Setelah azan, kemudian kita siap-siap sholat. Setelah sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah, ada waktu tuh. Antara azan dan iqamah tuh ada waktu. Kita nunggu sholat. Itu, waktu itu, rentang waktu antara azan dan iqamah itu yang harus dimanfaatkan. Ini banyak orang tidak memanfaatkan waktu itu. Antara azan dan iqamah masih ada yang ngobrol sambil berdiri di sana. Ada yang masih beli bakso tanggung. belum walad dhalin. Wah, begitu walad dhalin baru masuk ke dalam masjid. Bahkan ada yang lebih parah, belum tahiyat. Begitu dilihat udah tahiyat, dia baru masuk. Doa antara azan dan iqamah jangan disia-siakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu." Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Nah, ada dua ya, strategi waktu manfaatkan nih. Antara azan dan iqamah sudah kita menghadap kiblat dan mohon kepada Allah. Yang ketiga, waktu yang ketiga, ketika sujud di sholat manapun. Sholat dalam sehari semalam ini formal wajibnya 17 kali? Hah? Yang benar yang mana? Sujud di dalam sholat sehari semalam 7 kali, apa 17 kali, atau 5 kali, atau berapa kali coba? Ini kuisnya bikin susah. Berapa? 17? Kurang. Berapa pak? 34. Kenapa? Satu rokaat berapa kali sujudnya? 2. Sedangkan sehari semalam yang formal wajib berapa rokaat? 17 rokaat kali 5 waktu itu. Masing-masing rokaat 2 kali sujudnya berarti 34 kali. Allahu Akbar. Kalau saja orang memanfaatkan waktu ini, sehari semalam berarti 34 kali orang berdoa. 34 kali. Tapi kalau orang berpikir bahwasanya doa yang mustajab itu waktunya habis sholat fardhu tok, ya 5 kali tok. Padahal di dalam contoh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Fa'aksiru fihi minad du'a faqaminun ayyustajabalakum. Sesungguhnya posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya, dengan Allah Jalla wa'ala, adalah posisi saat dia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa pada saat sujud, karena sangat memungkinkan doa saat sujud itu diijabah, dikabulkan. Nah, ini juga jarang dimanfaatkan orang. Bahkan ada orang yang kalau sholat masya Allah super ekspres, sujud itu belum nempel-nempel aja jidatnya, dep, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Super ekspres, expert, sangat ahli di dalam sholat. Saking sangat ahlinya jadi bisa cepat sholatnya. Coba kalau manfaatkan momen sholat saja, 17 rokaat kali 2, 34 kali sehari semalam. Itu kalau sholatnya cuma yang wajib tok. Belum lagi kita masuk masjid, tahiyatul masjid 2 rokaat, qobliyahnya 2 rokaat, ba'diyahnya 4 rokaat. Allahu Akbar. Nyampe rumah sholat lagi, malam-malam tahajud, apalagi ini Ramadan, sampai 11 rokaat. Ada yang 23 rokaat juga. Allahu Akbar. Lah kalau 23 rakaat kali 2 kali sujud berapa dong? 46. Yang wajibnya sudah 34, ini tambah 46, tambah duha, tambah lagi salat, apalagi Allahu Akbar, bisa sampai 100 kali kita mohon kepada Allah Azza wa Jal di dalam momen salat saja. Kalau orang mengerti, ini strategi waktu penting. Yang terakhir, walaupun masih banyak yang lainnya, saya pentingkan yang satu ini. Ketika sepertiga akhir malam. Makanya kalau Nabi itu sholat tarawihnya tuh Pak, sebelum sahur, bukan habis sholat isya. Tapi kalau kita kan iman kita enggak sekuat siapa? Enggak sekuat Umar, enggak sekuat para sahabat, enggak sekuat Nabi. Makanya banyak yang memilih sholat tarawihnya setelah sholat isya ya. Tapi bukan berarti bahwa yang habis sholat isya itu tidak boleh, bukan begitu. Karena ada yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu bid'ah. Itu kalimat tidak benar, ya. Baik, ikhwah sekalian, kita baru masuk strategi waktu. Strategi yang kedua adalah strategi sikap. Sikapnya gimana maksudnya? Orang berdoa itu tunjukkan sikap memohon. Jangan berdoa sikapnya begini nih. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Lagi ngapain? Nanti lagi tarian tari saman. Hah? Apa tari saman tuh? Aceh itu yang Aceh tuh. Tenang, Allah di hadapanmu. Lu kok gini-gini nantinya? Nggak perlu itu. Ya? Ada lagi. Ini doanya kan model orang Buddha lagi kan begini ya. Tunjukkan Allah tuh di atas. Tengadahkan telapak tangan kita ke atas. Ya. Kemudian jangan taruh tangannya di atas dengkul. Ya. Kalau kita lihat tuh, perhatikan ini orang-orang yang enggak yakin sebenarnya. Enggak yakin kalau Allah bakal ngasih. Ya, kalau dikasih ya syukur, enggak dikasih ya enggak apa-apa ya Allah. Jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liyu'azzimil mas'alah fa inna Allah la mustakriha lahu." Kalau minta kepada Allah harus serius. Beneran. Gitu. Serius, betul. Mohon kepada Allah. Coba kalau kita perhatikan ya. Lafaz-lafaz doa itu umumnya dengan fi'il amr. Ya Allah kabulkanlah. Ya Allah berilah. Itu bukan kita nyuruh Allah, tetapi untuk menunjukkan berapa seriusnya kita itu kepada Allah. Jadi minta itu serius, bukan ya Allah kalau kau berkenan ya kasihlah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jangan. Jadi harus serius. Ini sikap. Kemudian sikap yang berikutnya adalah kita ketika berdoa dahulukan memuji Allah. Jangan ujug-ujug, ya Allah kasih begini, kasih begitu, saya mintanya yang begini, begini, begini, ya Allah. Tidak, puji dulu Allah. Allah tuh suka dipuji. Alhamdulillah. Makanya Nabi SAW dalam khutbah, dalam pembicaraan secara umum, ketika bertanya dan sebagainya itu didahului dengan hamdalah. Alhamdulillah. Kita lihat Al-Quran juga diawali dengan apa? Surah Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagian ulama salaf menyebutnya Surah Alhamdulillahirrabbilalamin. Surah Al-Fatihah. Sikap yang ketiga. Sikap yang ketiga di antara adabnya adalah menghadap kiblat. Memang sih kita menghadap kemana saja juga Allah melihat. Tapi ini masalah adab. Sikap dan adab yang berikutnya di dalam berdoa adalah hendaknya kita dalam keadaan sudah berwudu. Bukan dalam keadaan belepotan habis melakukan hal-hal yang tidak wajar kemudian kita berdoa. Ya, betul-betul dalam keadaan suci, di tempat yang suci lebih baik gitu ya. Kemudian dalam hal-hal yang umum kita lebih baik mengangkat tangan. Yang umum ini maksudnya apa? Tidak ada keterangan khusus bahwa saat berdoa itu harus mengangkat tangan. Saya ulang kalimat ini supaya tidak salah paham nanti. Saya perjelas. Nabi Muhammad SAW berdoa kadang angkat tangan. Di kala tertentu ada tidak angkat tangan. Tapi dalam permintaan-permintaan secara umum, maka yang afdal adalah angkat tangan. Karena Nabi SAW memberitahu bahwa Allah itu pemalu banget. Innallaha hayyun karim. Allah itu sangat pemalu dan sangat pemurah. Kalau hambanya ada yang menengadahkan kedua tangannya kepadanya, Allah malu kalau orang itu tidak dapat apa-apa. Itu saking pemalunya Allah. Allah malu kalau kita hambanya menengadahkan kedua tangan kepadanya, kemudian kita kembali tidak dapat apa-apa. Allah pasti ngasih. Baik, ini strategi sikap. Strategi yang ketiga, ya, strategi berikutnya adalah, ya, strategi yang ketiga adalah strategi tawassul. Tawassul itu apa sih? Tawassul beda sama tawassulan, ya. Kalau ada an-nya ini biasanya ada mainannya. Tawassul, tawassulan gitu ya. Takbir, takbiran gitu ya. Ada an-an-nya itu biasanya ada mainannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Bring, brung, brang, bring, grogot, bak, gebruk, gedebak, gebruk. Nah, itu memang ada mainannya, itu benar takbiran gitu. Tapi kalau takbir beda dengan takbiran. Nah, ini tidak ada an-nya. Tawassul. Apa tawassul? Membuat media konduktor penyambung wasilah sarana untuk bisa menyambungkan antara doa kita dengan Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wabtaghu ilaihil wasilah." Carilah perantara untuk bisa menyambungkan dirimu dengan Allah Azza wa Jalla. Medianya apa? Ya, medianya apa supaya kita bisa berhubungan dengan Allah? Dengan semua macam ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Kita bersedekah, kita baca Al-Quran, kita sholat, kita birrul walidain, kita menyantuni anak yatim, kita menghormati guru, kita memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat, kita membuang apa tuh duri atau sesuatu yang membahayakan orang dari jalan. Semua itu ibadah kepada Allah. Tatkala kita mohon kepada Allah doa dan kita dalam keadaan yang sangat genting, pengen segera dibantu, tunjukkan. Kita ingat-ingat ibadah apa yang kita miliki yang paling ikhlas. Itu kita jadikan wasilah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Tahu. Selama ini saya membaca Al-Quran dan ibadah ini yang tanpa modal. Kalau sodako saya tidak punya uang. Yang saya bisa adalah puasa. Yang saya bisa adalah baca Al-Quran. Untuk sodako uang saya orang miskin, ya Allah. Dalam sekarang ini saya dalam keadaan genting seperti yang Kau lihat, ya Allah. Aku lagi dikejar-kejar orang atau di PHK dan sebagainya misalnya. Dan Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Memberi. Tidak ada yang bisa menjegalmu tatkala Engkau ingin memberi. Ya Allah, jika memang bacaanku Al-Quran itu ikhlas karenamu, aku jadikan itu sebagai wasilah untuk bisa mendapatkan pengabulanmu. Ya Allah, kabulkanlah. Bisa. Wasilah. Ya. Baik. Itu strategi tawassul. Masuk kita pada hal yang terakhir. Jurus yang terakhir. Jurus yang terakhir dalam berdoa adalah harus memiliki ketegaran, kesabaran dalam berdoa. Sebab dari awal Allah sudah janji, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permohonan orang yang memohon jika benar-benar dia memohon kepada-Ku saja. Itu janji Allah. Kita pegang janji Allah dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisih janjinya. Kita pegang janji Allah tuh. Tapi kita merasakan ya, kita minta sesuatu misalnya. Sekali minta, tidak ada jawaban. Dua kali, tiga kali, sampai sebulan kita minta kepada Allah. Kok belum dapat juga ya? Apa yang kita minta? Saya minta kepada Allah istri yang solihah. 7 tahun baru dapat. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam contoh dalam ketegaran dan kesabaran berdoa, minta kepada Allah coba puluhan tahun baru dapat anak satu, namanya Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam diantaranya punya doa apa? Rabbi habli minas salihin. Lihat dalam surah As-Saffat. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang salih. Setelah sekian puluh tahun baru dapat satu. Namanya Ismail alaihissalam. Nabi Zakaria juga begitu. Nabi Zakaria alaihissalam udah ubanan, belum punya anak. Dalam surah Maryam, perhatikan. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Ya Allah, tulang belulangku sudah semakin melemah. Kepalaku sudah menyala-nyala dengan uban-ubanku. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi sampai saat ini pun aku belum pernah merasa sengsara dengan terus berdoa kepadamu. Aku enggak nyesel berdoa terus kepadamu dan enggak dikasih-kasih. Jangan kalau berdoa tuh baru aja sebentar, baru aja berapa kali berdoa, ya gue doa lagi, kagak dikasih juga. Ah udahlah, kagak usah doa lagi. Nah, putus asa di dalam berdoa, ini gak boleh. Apalagi orang berdoa ujuk-ujuk langsung minta kepada Allah, ya Allah. Oh, langsung permintaan, enggak ada hamdalah. Enggak bersolawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau berdoa tuh diantara etikanya, hamdalah dulu, puja-puji Allah dulu, kirimkan solawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah baru. Makanya diajari kita di dalam tasyahud akhir tuh ya apa? Pertama at-tahiyyatu lillah. Itu puja-pujian kepada Allah. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Baru kemudian mengirim salam kepada Nabi. Ya tahiyyatulillah salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya dalam riwayat lain, assalamu ala Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru setelah itu apa? Baru setelah itu minta. Ya, setelah itu minta kepada Allah. Permintaannya apa saja, itu etika berdoa. Nah, kau sekalian, berkaitan dengan ketegaran di dalam berdoa ini, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Allah janji untuk memberikan apa yang kita pinta. Tapi ingat, kita ini tidak lebih tahu daripada Allah tentang apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kadang kita minta A karena dalam pikiran kita yang A itu yang terbaik buat kita. Apalagi anak-anak muda nih, udah lihat-lihat di kampusnya, wah ini yang kinclong. Kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah itu si siapa namanya, Nova ke atau siapalah namanya ya, Tukiem gitu misalnya. Nah ini Tukiem nih cantik kali, ya Allah ini saya mohon kepadamu agar dialah yang jadi istri saya nanti, ya Allah. Asa antu hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian memandang sesuatu, kalian cinta kepadanya, tetapi dalam pandangan Allah dia sebenarnya buruk untuk dirimu. Maka karena Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi diri kita, maka bisa jadi permintaan kita sekian ratus kali tidak dikasihnya. Kenapa? Allah memberikan kepada kita gantinya yang lebih baik. Minta Tukiem, loh kok dapatnya Tursina, gitu loh. Tursina ini tidak lebih cantik daripada Tukiem misalnya. tapi dia solihah. Ternyata setelah dijalani dengan Tursina ini, hidup damai, hidup bahagia. Sementara si Tukiem yang diidam-idamkan waktu dia masih lajang, jadi istri orang lain. Wah, ternyata bukan istri solihah, istri coleka. Apa bedanya istri solihah dengan coleka? Yang coleka ini mudah kali dibawa kemana-mana, colek-colek ke orang colek mau, orang colek mau. Itu namanya istri apa? Istri coleka, bukan istri solihah. Maka berprasangka baiklah kepada Allah. Kita pengen sesuatu, sementara dalam pandangan Allah sesuatu yang kita inginkan tuh tidak membawa kebaikan bagi diri kita. Maka bisa jadi Allah gantikan yang lebih baik. Kalau udah jadi mah, pokoknya cinta bisa terus membesar sejalan dengan apa? Sejalan dengan perjalanan waktu. Gitu. Baik, ikhwah sekalian. Di antara hal yang membuat kita jadi tegar di dalam berdoa adalah bahwa walaupun enggak dapat di dunia, pasti Allah jadikan pahala di akhirat kita. Ya. Pas sekali waktunya, sudah waktu azan maghrib, nanti setelah sholat maghrib kita ambil waktu barang 1/4 jam untuk bertanya jawab, dan sekaligus saya berikan pengumuman-pengumuman nanti. Kalau pekan depan tidak bisa lagi ba'dal maghrib, kita lanjutkan karena kita harus berbuka. Sekarang belum berbuka puasa. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.